Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Subhanahu. Dialah zat yang patut dan pantas untuk menyandang segala sanjungan dan pujian, karena semua yang terkait dengan kehidupan makhluk di dunia ini, Dia Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Dia memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendakinya, menahannya atas siapa yang dikehendakinya, bahkan Allah Azza wa Jalla mencabutnya dari siapa yang Allah Jalla wa Ala maukan. Allah Jalla fi'ula memberikan dan membagikan nikmat kepada masing-masing hambanya di atas ilmu, di atas kemahabijaksanaan dan keadilannya Allah Jalla Subhanah, sehingga tidak ada seorang pun dari manusia yang hidup di dunia ini merasa dizalimi oleh Allah Jalla wa'ala. Makhluk yang tidak berakal, mereka dengan tasbih menerima ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Namun kita tidak mengerti tasbih mereka, kata Allah Jalla Subhanahu. Mereka menerima segala aturan dan pengaturan dari Allah Jalla wa'ala. Mereka tunduk dan patuh, barakallahu fikum. Namun di sana ternyata ada manusia yang tidak berakal, banyak yang tidak menerima keputusan Allah Azza wa Jalla, tidak mau, barakallahu fikum, dengan lapang dada untuk mengambil ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka manusia itulah yang telah dihormati oleh Allah Jalla wa Ala dengan akal sebagai pembeda dengan makhluk yang lain. Bahkan dengan akal menjadikan mereka terhormat hidup di dunia ini dengan diberikan kepada mereka beban-beban syariat. Namun ternyata orang yang berakal ini banyak, barakallahu fikum, tidak menerima ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Padahal Rabbuna Jalla Tabaraka wa Ta'ala memutuskan atas keadilannya, memutuskan di atas ilmunya dan kemahabijaksanaannya. Saudaraku kaum muslimin yang dihormati oleh Allah Jalla Subhanahu, termasuk dari sekian nikmat yang Allah Jalla wa'ala mengungkit di dalam Al-Quranul Karim. Nikmat ini Allah berikan kepada diri Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengungkitnya di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu nikmat yang terkait dengan insyirahus sadr, nikmat yang terkait dengan lapangnya dada. Barakallahu fikum. Hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah Jalla wa'ala, telah melapangkan dadamu, kata Allah Jalla subhanah, mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Melapangkan dalam hal apa? Menerima segala apa yang Allah turunkan dan memikul segala apa yang itu menjadi resiko di dalam mengemban amanat dakwatu ilallah jalla subhanah. Allah melapangkan dada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang paling kafir kepada Allah Jalla wa Ala, bahkan manusia menobatkan dirinya menjadi Rabbul Alamin, Fir'aun laknatullah alaih, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dengarkan doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Rabbi israh li sadri. Ya Rabbku, lapangkan dadaku. Karena dia akan menghadapi manusia yang paling jahat. Tentu niat jahatnya barakallahu fikum, keinginannya dan kemauannya untuk berbuat jahat nampak jelas rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kelapangan dada untuk menerima segala beban risiko yang akan dihadapi di depannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengaitkan bahwa insyirahus sadr, lapangnya dada yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima segala aturan yang Allah berikan di dalam hidup ini merupakan lambang sebuah hidayah di dalam hidupnya. Yaqulu Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, saya yakin kita semuanya ini faham apa yang dimaksud dengan hidayah. Yang kita meminta di dalam solat kita barakallahu fikum, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, berikan kepada kami hidayah, bimbingan, arahan kepada jalan engkau yang lurus. Setiap kita memahami apa itu hidayah barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla, Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah pada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla melapangkan dada. Allah Jalla wa Ala yashrah sadrahu lil islami. Allah melapangkan dada seseorang untuk menerima syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, Allah Jalla wa'ala menceritakan, barang siapa yang Allah inginkan padanya kesesatan, Allah tidak menginginkan padanya hidayah, dan Allah menutup baginya hidayah itu, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang Allah menutup hidayah pada diri seseorang, Allah jadikan dadanya itu sempit. Allah Jalla wa Ala menjadikan dadanya sempit terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Dadanya sempit di saat melihat orang-orang mengamalkan tuntunan agama yang benar, barakallahu fikum, dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i. Allah Jalla wa Ala mempermisalkan dada yang sempit yang dimiliki oleh orang yang belum dipanggil oleh hidayah di hadapan syariat Allah Jalla wa'ala dan pengamalan syariat ini, bagikan seseorang yang naik ke atas langit dalam kondisi dia barakallahu fikum terpaksa dibawa naik. Ka'annama yas'adu fis sama'i. Dia tidak bisa melepaskan diri, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membebaskan diri ketika dibawa ke arah atas. Sempit dadanya. Barakallahu fikum. Demikian gambaran Allah Azza wa Jalla terkait dengan orang-orang yang ditutup baginya hidayah dan tidak diberikan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, insyirahus sadr, lapangnya dada seseorang di hadapan syariat Allah Jalla wa'ala, dia siap menerimanya, dia mau melaksanakannya, dan siap untuk menjalankan segala konsekuensi syariat Allah Jalla wa'ala, dadanya tidak ada beban, lapang dadanya, itu merupakan hidayah bagimu, wahai saudaraku semuslim dan semuslimah. Itu merupakan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Bergembiralah engkau. Namun bila engkau menemukan, engkau menjumpai pada dirimu sesak dadamu melihat orang yang mengamalkan tuntunan agama, sesak dadamu di saat engkau ditegur dan dinasihati karena mungkin salah, mungkin keliru, mungkin keluar jalur dan keluar jalan, sesak dada engkau terhadap orang yang mengingatkan, menasihatkan engkau, menegur sapa engkau, meluruskan engkau, berarti ini sebagai sebuah tanda Anda belum barakallahu fikum mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin, apa asas dan dasar insyirahus sadar? Apa dasar sehingga seseorang itu bisa memetik kelapangan dada di dalam hidupnya, siap untuk kemudian menerima segala tuntunan dan bimbingan syariat Allah Jalla wa'ala, walaupun dia seorang diri barakallahu fikum, Walaupun banyak orang yang menentang dan memusuhinya, apa yang menjadi landasan dan dasar? Insyirahus sadar, lapangnya dada. Barakallahu fiikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan menjelaskan bahwa asas dasar kelapangan dada di dalam syariat ini, wahuwa tauhidullah jalla fi'ulah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia menjadi asas dan dasar untuk memperoleh dada yang lapang, yaitu benarnya ketauhidan kita kepada Allah jalla wa'ala. Dan barakallahu fikum, sucinya akidah dan keyakinan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana engkau akan bisa meraih yang namanya kebahagiaan, yang itu harapan kita bersama, ketika seorang diri berharap kebahagiaan kita bisa meraihnya, ketika kita hidup bersama istri kita, bersama anak kita, hidup bersama sanak famili kita, kita mengharapkan kebahagiaan di dalam hidup bersama mereka. Bagaimana mungkin kita akan bisa meraih kebahagiaan itu kalau dada ini dalam kondisi sesak dan sempit? Barakallahu fikum. Tidak akan, rahimani wa rahimakumullah. Telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau dan risalah beliau Qawaidul Arba. Beliau menyebutkan tentang unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan seseorang, untuk kemudian kita memberitahukan kelapangan dada yang dibangun di atas tauhid yang benar, akidah dan keyakinan yang lurus, itulah yang akan melahirkan kebahagiaan. Barakallahu fikum, di dalam hidup ini tandanya, idza u'tiya syakara, apabila dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla sekecil apapun dari nikmat ini, dia tampil menjadi orang yang terbaik di dalam mensyukurinya. Tidak pernah muncul pada dirinya bersedih karena diberikan yang sedikit. Tidak pernah ada di raut mukanya, barakallahu fikum, ketidakenakan, abas, cemberut, disebabkan dia tidak diberikan, temannya diberikan banyak. Tidak pernah anda jumpai, barakallahu fikum. Bagaimana tanda orang yang paling berbahagia itu? Idza u'tiya syakara. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita tadi menyebutkan bahwa seseorang tidak mungkin akan bisa tenang dan tenteram untuk menerima, barakallahu fikum, ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak diberi, saudaranya diberi. Kalau dia tidak memiliki kelapangan dada, barakallahu fikum. Dan sudah kita sebutkan tadi, kelapangan dada itu akan diperoleh dan didapatkan. Asal, landasan yang paling utama dan pertama, dada itu asyar insyirah, dada itu lapang, karena kita memiliki kebagusan akidah dan tauhid kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan terlihat pada diri seseorang, nampak jelas ketika Allah Jalla wa'ala memberikan sekecil apapun dari nikmat, dia tidak pernah sombong, barakallahu fik. Tidak pernah ada pada dirinya akuisme. Saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Kalimat-kalimat yang itu menunjukkan sebuah keangkuhan, barakallahu fikum, yang sekaligus memutuskan hubungan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Padahal dia sama sekali tidak memiliki apa-apa, barakallahu fikum. Padahal dia tidak memiliki kemampuan sekecil apapun, rahimani wa rahimakumullah. Al-haul, kemampuan, usaha, kekuatan yang ada pada dirinya, kuat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita jaga. Orang tidak tenang hatinya, orang sempit dadanya, barakallahu fikum, ketika diberikan sesuatu yang sesuatu diberikan ini lebih sedikit dari temannya, tidak akan pernah tenang hidupnya. Muncul dari dada yang sempit ini sifat-sifat jelek. Tampil menjadi orang yang hasad terhadap temannya. Hasad, barakallahu fikum, muncul karena penyakit tadi yang berbahaya menimpa dirinya. Sesaknya dada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, barakallahu fikum, kalau engkau ingin tahu bukti kebahagiaan orang yang lapang dadanya, apabila dia diuji oleh Allah Azza wa Jal, tidak ada pada dirinya putus asa, mengemis dari satu pintu ke pintu yang lain, mengharapkan belas kasihan banyak pihak, barakallahu fikum, sama sekali tidak. Dia akan tampil untuk memikulnya, walaupun beban itu berat, mungkin tidak akan bisa dipikul oleh orang yang paling kekar badannya, paling kaya hidupnya, paling tinggi derajatnya dan kedudukannya. Namun dia orang fakir miskin, mampu untuk memikul amanat besar di dalam hidupnya dari ujian Allahu Jalla wa'ala. Lapang dadanya untuk menerima ketentuan dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang telah mendapatkan nikmat insirahus sadar, dada yang lapang, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kita menyadari yang namanya hidup di dunia, dunia ini adalah tempat ujian. Jangan engkau berharap peraih libur pensiun dari ujian. Tidak, barakallahu fikum. Ketika engkau coba mendekat kepada pintu kebajikan, pintu ketaatan, dan pintu pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanah, bertambah ujian, barakallahu fikum. Bertambah iman, bertambah ujian, bertambah amal soleh, bertambah ujian, bertambah kelurusan kita di dalam beragama, bertambah pula ujian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak akan berakhir, barakallahu fi. Oleh karena itu, dengan ujian-ujian-ujian itu, sedikit yang lulus, barakallahu fikum, untuk benar-benar istiqamah berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Karena termasuk dari fungsi ujian, di samping melihat siapa yang memang berdusta dan siapa yang memang, barakallahu fikum, jujur, maka ujian itu datang untuk memberikan saringan, barakallahu fikum. Disaring dengan ujian itu sendiri, sebagaimana disaringnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan kaum munafikin, dengan dalam kondisi-kondisi besar dan pahit di dalam hidup, yang orang munafik tidak sanggup untuk memikulnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai kita bermimpi hidup di dunia ini lalu kita akan berakhir dengan ujian dan cobaan abadan. Selama-lamanya tidak. Maka dari sinilah kita menyadari kenapa pengikut kebenaran itu selalu pada yang minoritas. Karena barakallahu fikum bertambah iman, bertambah ketaatan, bertambah kelurusan. Ujian itu ditambah oleh Allah Jalla fi'ula. Sehingga tersaring. Sampai kepada klimaknya. Yang berjalan di atas kebenaran itu adalah yang sedikit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ingin masuk di dalam saringan kelulusan dari sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali untuk menata rapi dari kehidupan kita ini. Jangan kita merasa puas barakallahu fikum. Kita sudah mengenal sunnah. Jangan. Tetapi kita harus merasa puas. Di saat kita mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengamalkannya. Lalu kemudian kita bisa menghormati sunnah ini barakallahu fikum. Memuliakan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Keberikutnya kita memberikan pembelaan dan penjagaan terhadap sunnah ini dari siapapun yang menodainya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, sunnah yang kita telah ilmui dan yang telah kita amalkan ini kita jadikan sebagai senjata untuk mematahkan segala kemauan hawa nafsu kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang orang yang meniti jalan dan jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain tidak dibiarkan oleh Allahu jalla wa ala orang-orang yang hanya mengaku di lisan. Tidak, barakallahu fikum. Dan untuk kemudian bergabung dengan orang-orang saleh itu tidak hanya barakallahu fikum bermodalkan semangat. Tidak, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata masuk ke dalamnya adalah sebuah pengorbanan besar. Pengorbanan rahimani wa rahimakumullah. Imam di dalam dakwah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memandu di atas jalan yang lurus ini Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belajar dalam sejarah hidup beliau, engkau akan meneteskan air mata barakallahu fikum. Bukan cuma sakit, perih, pedih hidup terkait dengan rezeki dijadikan oleh Allahu jalla wa ala rezeki imam dakwah ini di bawah kilatan pedang barakallahu fikum. Rezeki imamul anbiya, imam dakwah ini di bawah kilatan pedang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Maka oleh karena itu ujian besar yang menimpa orang-orang yang mencoba meniti jalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dua perkara. Ujian yang pertama disebut dengan asyubuhati. Ujian yang kedua disebut dengan asyahawati. Siapapun yang mencoba meniti jalan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kalau dia tidak memiliki kekuatan senjata, barakallahu fikum, dia akan bisa tumbang seketika. Datang syubhat, kerancuan, barakallahu fikum, tidak bisa keluar. Tidak bisa menyelamatkan diri. Sehingga yang tadi dia berteriak, barakallahu fikum, tentang kebatilan dan ahlul batil, tiba-tiba dibungkam mulutnya, tersamarkan kebenaran itu, dan tersamarkan pula kebatilan, barakallahu fikum, sehingga dia mencampur baur antara yang hak dan yang batil, rahimani wa rahimakumullah. Setelah dia terjatuh di dalam mencampur adukkan antara hak dan batil, dia menganggap dirinya telah berbuat yang terbaik. Mereka menyangka kalau mereka telah berbuat yang terbaik, barakallahu fikum, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menduga dan menyangka kalau mereka ini telah berbuat yang terbaik, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahaya ujian dan cobaan melalui syahwat. Syahwat, barakallahu fikum, di sini telah disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian dan cobaannya. Maka ujian yang akan menimpa umatku itu adalah dari sisi finansial, harta, barakallahu fikum. Dunia, betapa sering kita menemukan terjadinya, barakallahu fikum, gesekan hidup. Padahal kedua-duanya memiliki ilmu, karena dihancurkan persaudaraannya karena dunia, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh amat sangat berbahaya fitnah syahwat ini bagi si kita yang berjalan di atas jalan yang lurus ini. Ujiannya adalah besar, barakallahu fikum. Siapa yang tidak mau harta benda dan kekayaan, apalagi itu gratis? Tetapi siapa yang mau sadar kalau dunia yang dia kejar ini akan berdampak terhadap manhajnya, berdampak terhadap akidah dan keyakinannya? Tidak ada yang mau sadar, barakallahu fikum. Bagaimana akan mau sadar sementara saudaranya sedang berlomba-lomba mengejarnya? Masa mau sabar jadi penonton? Tidak. Dia akan ikut juga berlomba-lomba, barakallahu fikum. Sehingga kita harus menyadari, imamnya para nabi dan rasul diletakkan rezekinya di bawah kilatan pedang. Maksudnya, untuk engkau mendapatkan harta benda ini, ternyata engkau harus mencucurkan darah, barakallahu fikum. Engkau harus, rahimani wa rahimakumullah, menyaksikan saudara-saudara engkau harus kemudian meninggalkan engkau menjadi syuhada, diperoleh kemenangan melalui kilatan pedang rezeki Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian berpesan, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Tiadalah dua ekor serigala dalam kondisi lapar dilepas pada seekor kambing, tidaklah kedua ekor serigala dalam kondisi lapar lebih merusak dibanding dengan kerusakan orang yang rakus terhadap pamor, rakus terhadap jabatan, rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap posisi, rakus terhadap ketenaran, dan rakus terhadap dunia, kerusakan terhadap agamanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, orang yang rakus terhadap dunia, yang rakus terhadap posisi dan kedudukan, lebih merusak terhadap agamanya dibanding dengan dua ekor serigala dalam kondisi lapar yang mencabik-cabik daging seekor kambing. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari ujian besar ini dalam meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya betapa besar, namun kesabaranlah modalnya, ilmulah barakallahu fikum menjadi senjatanya. Maka saya berpesan, sabarkan dirimu wahai orang-orang yang telah meluangkan hidupnya untuk berjalan bersama Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ini diambang keberhasilan. Jangan kemudian lepaskan pintu keberhasilan ini cuma karena persoalan dunia. Barakallahu fikum. Anda ini sedang berjalan di atas jalan keselamatan. Jangan akhiri dengan kegagalan. Namun engkau terus maju. Barakallahu fikum. Menuju Allahu Jalla Subhanah. Menjadi orang yang terhormat di dunia di hadapan Allah, dan kembali engkau ke hadiratnya dalam kondisi terhormat. Sekali lagi, itu semua butuh perjuangan, itu semua butuh pengorbanan. Semakin besar perjuangan dan pengorbanan engkau di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, semakin besar nilai yang engkau tabung di sisi Allahu Jalla wa'ala. Semoga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan kita keikhlasan di dalam meniti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allahu Jalla wa Ala memberikan kita keistiqomahan di atas jejak ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allahu Jalla Subhanah. Semoga Allahu Jalla wa Ala memberikan imbalan dan balasan kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan majlis nasihat ini terlaksana dan terwujud, terlebih khusus kepada barakallahu fikum takmir masjid. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kesempatan dan peluang yang diberikan untuk saya duduk bersama saudara saya kaum muslimin dan muslimat membuka majlis saling nasihat menasihati. Barakallahu fikum. Dan terakhir, semoga Allah Jalla wa'ala telah memberikan kesempatan bagi kita untuk membayar cinta saya kepada saudaraku, karena Allah Jalla wa'ala bayarannya adalah saya menasihati saudaraku sendiri. Mungkin dia akan marah dan dia akan tidak menerima, namun itulah bentuk cinta karena Allah Jalla wa'ala. Harga cinta karena Allah, engkau berlapang dada untuk menerima nasihat saudaramu, dan engkau meluangkan waktumu untuk memberikan nasihat bagi saudaramu sendiri. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.